Ada teleponnya mama, cepat-cepat diangkat teleponnya mama. Kalau tidak diangkat teleponnya mama, mama langsung marah, fote-fote bla bla bla. Tapi ku takut mama menanyakan nilai, nilai ujianku jelek sekali. Anatomi E, biokimia E, bahkan Pancasila dapat KKK. Tapi itu tidak masalah, karena aku telah berusaha. Aku telah mencontek sepenuh jiwa raga. Peduli setan bagian mau kasihkan nilai apa, yang penting aku tetap berdiri, berdiri sampai loyo.